Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada hadis yang ke-8 yang dinilai oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala bisa menjadi dalil yang menunjukkan bahwasanya wajah atau telapak tangan perempuan bukanlah aurat. Hadis yang ke-8 adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan anam ra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam tubayyi'ahu. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi, membaiat Nabi. Walam takun muhtabubatan, dan perempuan tersebut tangannya atau kuku-kuku tangannya tidak diberi pacar. Falam yubayyi'ha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau membaiatnya sampai dia memberikan pacar pada pada kukunya. Hadis ini menurut penulis derajatnya hasan atau sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Demikian juga Baihaqi, Tabrani dan Tabrani. Walau syawahid, dan hadis ini punya dalil penguat yang banyak yang aku bawakan dalam kitab kitab beliau, kitabnya penulis As-Samar al-Mustatab fil fikil sunnah wal kitab. Maka hadis ini dalil bahasanya telapak tangan perempuan bukanlah aurat, karena Nabi bisa melihat telapak tangannya tidak berpacar, kemudian Nabi perintahkan agar tangan atau telapak atau kuku-kuku telapak tangan tadi diberi pacar. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya kuku yang berpacar yang ada pada tangan perempuan itu boleh dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Di sini bisa jadi dalil dianjurkannya perempuan memberikan pacar pada kukunya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau membaiat perempuan yang kuku-kuku jarinya belum diberi pacar. Kemudian hadis yang ke-9 dari Atha' ibn Abi Rabah, beliau mengatakan satu hari Ibnu Abbas berkata kepadaku, maukah kuperlihatkan kepadamu seorang perempuan penduduk surga? Maka katakan, bala tentu saja aku mau. Ibnu Abbas mengatakan, inilah perempuan yang berwarna hitam, yang berkulit hitam. Nah, perkataan Ibnu Abbas, inilah perempuan yang berkulit hitam, dalil kalau wajah dan telapak tangan bukanlah aurat. Seandainya wajah dan telapak tangannya tertutupi, maka tentu tidak diketahui apakah dia wanita berkulit hitam ataukah tidak. Dari mana tahu, bukan apa-apanya. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pernah datang pada Nabi dan mengatakan, ini usahusnya aku terkena epilepsi, wa ini atakasyaf, dan ketika epilepsi tersebut kumat, maka terbukalah auratku. Maka orang berdoalah kepada Allah agar menyembuhkanku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'ti subarti walakil jannah. Jika engkau mau, maka engkau bersabar dan untukmu surga. Maka di sini dalil bahasanya bersabar atas penyakit yang diderita adalah sebab masuk surga. Dan di sini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk menganjurkan tidak berobat dan bersabar dengan penyakit yang diderita. Asalkan orangnya sabar, sudah enggak berobat, mungkin yang ngeluh terus ya, makanya tidak masuk. Tidak masuk dalam pembahasan. Maka hadis yang dijadikan oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahasanya tidak berubah dan bersabar dengan penyakit yang diderita itu satu hal yang lebih baik. Dan ini adalah satu hal yang benar. Kesimpulan sebagian ulama ini adalah satu hal yang tidak salah. Manakala penyakit yang diderita tersebut tidak berkaitan dengan hak orang lain, tidak berkaitan dengan orang lain, tidak merepotkan orang lain, tidak menyusahkan orang lain, dan tidak mengurangi hak orang lain, tapi kalau penyakit tersebut menyebabkan orang lain jadi repot, terganggu, harus mengurusi, maka sikap ini tidak mau berobat dan memilih bersabar satu hal yang tidak tepat. Tapi jika keadaannya semacam ini, ya, umat epilepsi maka ya, dan semua orang ngerti, ya, itu adalah satu hal yang ketika kejang-kejang terjadi memang sudah maklum, tidak merepotkan orang lain, tidak menerima orang lain, tidak mengurangi hak orang lain. Maka siapa yang ambil sikap bersabar sebagaimana perempuan ini tidaklah salah. Wa in syi'ti ta'atullaha ayu afiyaki, namun jika engkau mau, maka aku pun bisa berdoa agar Allah memberikan kesembuhan padamu. Dan di sini dalil bolehnya minta doa pada orang lain. Perempuan ini berkata kepada Nabi, fadu'ullaha li, doakanlah aku. Dan Nabi tidak mencela permintaan perempuan ini. Maka ini dalil bolehnya minta didoakan oleh orang lain. Dan itu satu hal yang boleh, meskipun bukan hal yang dianjurkan. Yang lebih dianjurkan seorang itu berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri langsung dan tawasul dengan nama dan sifatnya. Dan jadikanlah tawasul mayoritas para nabi dan rasul dan orang-orang yang saleh. Mereka memilih tawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun minta didoakan adalah satu hal yang diperbolehkan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari permintaan orang ini dan tidak menilainya sebagai sebuah kemungkaran. Maka dia mengatakan, aku bersabar. Kemudian dia melanjutkan perkataannya, namun ketika aku kejang karena kumat epilepsinya, waktu tersingkat. Maka dia adalah wanita yang sangat pemalu. Dia malu auratnya tersingkap, meskipun ketika dia menyingkap aurat tersebut dia tidak berdosa. Ketika kejang epilepsi nggak sadar, kemudian tersingkap aurat, dilihat auratnya tidak berdosa, namun dia malu dengan tersingkapnya auratnya, meskipun dia tidak berdosa karena tidak dalam keadaan sadar. Padahal perempuannya adalah budak. Lain hanya dengan perempuan sekarang yang sudah buka-buka dengan sengaja, yang itu berdosa, nah, yang tidak punya rasa malu. Perempuan ini malu awalnya tersingkap. Meskipun pada saat dia menyikap Allah, dia tidak berdosa dengan perbuatannya. Fadu'ullah li, oleh karena itu dia berkata, doakanlah aku agar al-atakasyah, ketika tersikap Allah, saat aku kejang dan umat dan tidak sadar. maka Nabi pun mendoakannya. Ini dari sisi pendalilan, pendalilan hadil mar'atu sauda, ini perempuan yang hitam. Ini secara zahir menunjukkan perempuan tersebut tidak tidaklah menutupi wajahnya atau telapak tangannya dan atau telapak tangannya. Kemudian Wan Ibn Abbas dan Aydan dari sahabat Ibn Abbas juga Nafas mengatakan kanat imra'atun tusalli khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Nabi ada seorang perempuan yang juga ikut sholat di masjid di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dalil punya perempuan di masjid dan sholat bersama di masjid. Hasna min ahsanin nas, dan dia adalah perempuan yang cantik dan termasuk perempuan yang paling cantik di kota Madinah. Sampai-sampai Ibn Abbas mengatakan wallahi ma ra'aytu mithlaha qat. Demi Allah, aku belum lihat perempuan yang lebih cantik daripada dirinya. Fakana ba'dul qawmi yataqaddam hatta yakuna fi shaffil awal. Maka ketika di Masjid Nabawi, ketika perempuan itu sholat di masjid, tidak ada satir, tidak ada hijab yang memisahkan antara sop laki-laki dan sop perempuan. Maka sebagian orang, sebagian lelaki pada memilih berada di sop yang depan sehingga supaya berada di sop awal dengan tujuan supaya tidak bisa melihat perempuan tadi, mengganggu konsentrasi. Wayas takhir ba'duhum, namun sebagian yang lain lagi pilih cari-cari di sop yang belakang. Kata yakuna fi shafil mu'akhar, supaya bisa berada di shaf laki-laki yang paling belakang dengan tujuan ketika rukuk bisa melihat perempuan tersebut, minta diiftaihi di balik ketiaknya, di balik ketiak si laki-laki. Karena pada saat itu dia akan jafa yadaihi, dia akan penggangkan tangannya sehingga jauh dari lambungnya sehingga bisa dipakai untuk melirik ke belakang. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, firman-Nya walaqad alimna mustaqdimina minkum walaqad alimna mustaakhirin. Jadi Allah tahu siapakah yang memilih depan dan siapakah di antara kalian yang memilih belakang. Penjelasan Al-Albani catatan kaki tentang meriwayatkan hadis ini disinjatkan oleh Ashabus Sunan, empat kitab Sunan dan yang lainnya semacam Al-Hakim. Dinilai oleh Al-Hakim disetujui oleh Zahabi. Kata Al-Albani wahwa kama qala, dan keadaan hadis ini sebagaimana dikatakan oleh keduanya, Al-Hakim dan Al-Zahabi. Dan hadis ini ditakrid lengkap ingin menurutku Al-Albani di kitab beliau Tsamar Al-Mustathab fil Fiqhil Sunnah wal Kitab. Demikian di silsilah sahihah. Hadis ini juga dinilai sahih oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir. Namun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini semacam penulis Jami' Ahkam An-Nisa dan lainnya. Berkaitan dengan kandungan hadis ini, Al-Albani mengatakan, dan hadis ini adalah hadis tegas menunjukkan tidak benarnya perkataan Syekh Hamad At-Tuwaijiri yang mengatakan mengkanat biha tertiri jalil ajanib, siapa saja dari seorang perempuan yang di dekatnya ada laki-laki ajnabi, maka alaiha wajib baginya untuk menutup wajahnya walau fi sholati, meskipun dalam kondisi sholat. Demikian juga perkataan yang dinukil oleh Syekh Mutawajir dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan seorang perempuan sholat dan tidaklah terlihat sedikit pun dari badannya meskipun cuma kukunya. Wa hal hadza mumkinun ya ibadallah? Maka perkataan dua ulama ini dibantah oleh Al-Albani dengan mengatakan, apakah ini satu hal yang mungkin wahai hamba-hamba Allah? Karena perempuan tidak boleh tidak untuk mengangkat tangannya bersama dengan takbir dan meletakkannya saat rukuk sujud dan tasyahud. Dan pendapat ini yaitu pendapat yang mewajibkan, yang alaiha. Ini dibatalkan oleh ijma' yang dinukil oleh Ibnu Battal di lembar yang telah lewat, di halaman 63. Di halaman 63 ketika membahas hadis ketika membahas tentang kisah Fadl Ibn Abbas, Ibn Battal mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya perempuan menutup wajahnya bukanlah satu kewajiban di ijma'ihim, karena ijma' para ulama, sepakat para ulama bahasanya perempuan boleh baginya menampakkan wajah ketika sholat meskipun dilihat oleh al-ghurba, oleh orang-orang asing yang bukan mahramnya. Ya, maka ada nukilan ijma' yang dibawa oleh Ibn Battal yang menunjukkan boleh nampak, namun ya berarti boleh dinampakkan dan boleh juga tidak dinampakkan. Yang jadi masalah adalah alaiha, wajib baginya untuk menutupi wajahnya. Maka di sini kita lihat Ibn Abbas mengatakan perempuan cantik termasuk perempuan yang paling cantik, bahkan mengatakan aku belum, wallahi demi Allah aku belum pernah melihat perempuan cantik semisal dia. Mungkin ini menunjukkan bahasanya perempuan tersebut tidak menutupi wajah dan telapak tangannya, sehingga Ibn Abbas bisa berkomentar demikian. Demikian juga sehingga sebagian orang ketika itu bisa melakukan tindakan yang tidak terpuji, rukuk sambil melihat ke belakang. Kemudian hadis yang ke-11 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, satu hari satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang perempuan dan beliau dan perempuan tersebut menyebabkan beliau terkagum-kagum. Maka dalam kondisi tersebut dan ketika itu adalah jatah harinya Saudah, maka Nabi langsung pulang ke rumahnya Saudah, yang saat itu Saudah sedang membuat minyak wangi. Dan ketika itu di rumah Saudah ada banyak perempuan. Fa'akhlainahu maka begitu Nabi pulang, maka perempuan-perempuan ini pada bubar sehingga Nabi bisa bersepi-sepi dengan istrinya. Faqadha hajatahu, maka beliau pun menunaikan hajatnya yaitu menyetubui istrinya Saudah. Tumakal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma rajulin ra'a imra'atan tu'jibuhu, maka siapa saja laki-laki yang melihat perempuan yang menakjubkan dirinya, falyakum ila ahli, hendaklah dia langsung pulang ke rumahnya. Nah, fa inna ma'aha mislalladhi ma'aha, maka sesungguhnya bersamanya semisal yang bersamanya. Itu bahasa halusnya. bahasa vulgarnya, maka sesungguhnya ya sama ya kemaluannya. Kemaluan istrinya sama dengan kemaluan perempuan yang menakjubkannya. Hadis ini diriatkan oleh Ad-Darimi dari Ibnu Mas'ud, dan redaksi Ad-Darimi juga diriatkan oleh Muslim, Ibnu Ibban dan yang lainnya, namun dari jalur Jabir. Dinasai oleh Ibnu Qattan di An-Nadhar. Dan Ahmad dari Abu Kabsyah Al-Anmari, dan dia di sini dibahas panjang lebar oleh Al-Albani di silsilah Sahihah nomor yang ke-235. Maka hadis ini dalil bahasanya perempuan yang dilihat oleh Nabi adalah perempuan yang tidak menutupi wajahnya. Karena seandainya perempuan tersebut tidak ada seluruhnya tertutup, maka tentu tidak akan terjadi fa'ajabathu. Nabi terkagum-kagum dengan perempuan tadi. Maka fa'ajabathu ini menunjukkan bahasanya perempuan tersebut tidaklah tertutup seluruh tubuhnya dan seluruh badannya. Kemudian di sini di kemudian di sabda Nabi, Nabi memberikan solusi tepat bagi orang yang seorang laki-laki yang bangkit syahwatnya ketika dia di luar rumah. Maka jika dia memungkinkan untuk pulang ke rumah kemudian menyetubuhi istrinya, maka itu adalah terapi yang paling mujarab. Maka inilah derita para suami yang istrinya sibuk kerja, pulang ya tidak ada siapa-siapa, adanya tembok. Nah, kemudian hadis yang ke-12 dari Abdullah bin Muhammad an imra'atin minhum, dari salah seorang perempuan dari mereka. Perempuan mengatakan takhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari satu ketika Rasul masuk ke rumahku atau bertamu ke rumahku, wa ana akilun bisyimali, dan aku makan dengan tangan kiri. Wakuntu imra'atun usra, dan aku adalah seorang perempuan yang kidal. Fadaraba yadi, lalu Nabi memukul tanganku sehingga jatuhlah suapan yang mau dimasukkan ke mulut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la takuli bishima liki, jangan engkau makan dengan tangan kirimu sedangkan Allah telah memberikan padamu tangan kanan. Atau Nabi mengatakan, padahal Allah telah atlaqallahu azza wa jalla laki yaminan, padahal Allah atlaqam telah memberikan kepadamu yaminan tangan kanan. Dia kata Imam Ahmad dalam musnadnya dan Baihaqi dalam Majma'uz Zawaid, Al-Haitsami mengatakan, riwayat Imam Ahmad dan Tabarani dan perawi yang ada pada riwayat Ahmad dan perawi yang thiqah. Al-Albani mengatakan dan para perawinya adalah perawi yang thiqah sebagaimana dikatakan oleh Haitsami. Dan ada perawi yang dipakai oleh Bukhari dan Muslim selain satu perawi itu Abdullah bin Muhammad. Dan dia adalah Ibnu Uqail Al-Madani dalam sangkaanku. Dan Abdullah bin Muhammad ini hadis yang dia bawakan statusnya adalah hasan. Namun Namun dari sisi sisi makna ada yang muskil dari hadis yang ke-12 yang baru saja kita baca. Karena satu kaidah yang telah diketahui pesan tidak ada kewajiban kalau orang itu tidak mampu. Dan orang kita tidak mampu dipaksakan untuk makan ya, pakai tangan kanan. Nah, maka dari sisi makna bermasalah. Pasal jelas dia mengatakan wakuntu imro'atan usra, dan aku adalah seorang perempuan yang kidal. Dan satu hal yang tidak menjadi kebiasaan Nabi lakukan ingkar mungkar tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Bagi kita yang biasa baca hadis, maka kita akan lihat bahasanya Nabi SAW kalau mengungkari kemungkaran beliau tanyakan terlebih dahulu, kenapa kamu, kenapa anda berbuat demikian, ada apa, anda punya alasan apa. Dan di sini tidak kita jumpai hal tersebut. Nabi langsung melakukan aksi nahi mungkar. Dan nahi mungkar yang ini menyebabkan itu atul mal, menyebabkan terbuang-buangnya harta karena suapan tadi kemudian jatuh kotor. Di sisi yang lain demikian juga hadis ini, atau yang ketiga, hadis ini punya masalah dari sisi makna, dari sisi isi. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Fadharaba yadi. Dan ini bertentangan dengan perkataan Ibunda Aisyah, demi Allah tangan Rasul tidak banyak menyentuh tangan perempuan selain istrinya atau mahramnya. Maka ada minimal ada tiga sisi yang bermasalah dari riwayat yang baru saja kita baca, atau riwayat yang ke-12 di sini. Sehingga jika analisis yang kita sampaikan tadi benar, tepat, tidak ada penjelasan yang lebih detail untuk ini, maka di sini minimal di sini sah. Di sini menyelisih berbagai macam hadis, macam perkataan Ibnu Aisyah tentang Nabi tidak pernah menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, bukan istrinya. Oleh karena itu membawakan hadis ini tanpa memberikan jawaban untuk beberapa pertanyaan tadi, membawakan hadis ini, membahas hadis ini tanpa membahas minimal 3 poin di atas, maka ini satu hal yang kurang bagus, satu hal yang kurang tepat. Sehingga mungkin dari sini sebagian ulama yang mengajukan cadar mengatakan bahasanya Al-Albani di sini dalam masalah ini terlalu bersemangat untuk mengumpulkan dalil yang menguatkan pendapat beliau. Karena jika orang itu terlalu bersemangat untuk mendalili satu perkara, maka sampai lupa bahasanya di dalil tersebut terdapat masalah. ada hal-hal yang mengganjal, hal-hal yang iskal dalam dalil yang disampaikan. Itu ya, sifat manusiawi untuk orang yang terlalu bersemangat. Terlalu bersemangat untuk membela pendapatnya dan mempertahankan pendapatnya. Dan yang sikap yang tepat adalah tentu sikap pertengahan, semangat untuk membela pendapat, satu hal yang baik jika diyakini satu pendapat yang benar. Namun ya, perlu dilihat juga, menimbang juga dalil yang dibawa itu, di samping mendukung pendapat, namun juga perlu dilihat dalil tersebut bermasalah ataukah tidak. Jika hadis tersebut bermasalah, ya, maka jangan hanya membawakan sisi istidlalnya, namun lupa dengan gimana jawaban untuk hal-hal yang bermasalah tadi. Kemudian dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau mengatakan zat imra'atu Hubairah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang anak perempuan Hubairah datang kepada Nabi dan di tangannya terdapat fatkhun min dahabi, yaitu khawatim kibar, cincin besar terbuat dari emas. Maka sahabat Thauban bisa mengatakan demikian menunjukkan bahasanya telapak tangannya tidak ditutupi, sehingga bisa ketahuan di tangannya terdapat cincin. Fajala Nabi sallallahu alaihi wasallam yatribu yadaha bi asiyatin ma'ahu, maka Nabi kemudian pukul tangan perempuan tersebut. Namun perhatikan, dengan tongkat yang ada di dekat Nabi. Dengan tongkat yang ada di dekat Nabi. Ini lebih sesuai dengan kaidah-kaidah syariat daripada riwayat yang sebelumnya, di mana fadhara bayadi, maka Nabi pukul tanganku. Dan zahir kata-kata dharaba yadi, Nabi pukul tanganku, itu Nabi pukul dengan tangannya. Jadi tanpa alat, seandainya pakai alat, maka akan disebutkan oleh sahabat sebagaimana dalam hadis Sauban, Nabi pukul dengan tongkat. Ya, meskipun dalam posisi yang terpaksa, bisa jadi kita takwil hadis Abdullah bin Muhammad tadi dengan mengatakan menimbang dalil-dalil syariat, ya, maka tidak mungkin itu dorobanya dah doroba langsung pakai doroba, pakai memukulnya boleh jadi pakai tongkat kayu atau apa, ya, sebagaimana di hadis Thauban. Namun tetap menyisakan masalah yang tadi kita singgung. Nabi memukul sehingga menyebabkan itu atul mal, membuang-buang harta, ini tetap jadi masalah, mengganjal. Bukankah kalau ingkarul mungkar dengan lisan sudah cukup, apalagi Nabi sendiri? Dengan Nabi katakan stop, jangan dimakan, kamu pakai tangkil, itu ya kita yakin sudah cukup. Maka yang bermasalah bukan hanya sekedar Nabi memukul tangannya, yang boleh jadi ditakwil dengan Nabi pukul dengan alat. Namun juga bermasalah adalah ya, kenapa ada itu atul mal, membuang-buang harta. Ini jelas-jelas dalam syariat adalah satu hal yang terlarang. Yaqul, dan Nabi mengatakan, apakah engkau senang seandainya Allah meletakkan di tanganmu cincin dari api? Al-Hadis. Tentang derajat hadis atau kualitas hadis yang ke-13, Al-Albani mengatakan sanadnya sahih. Rahimah anfu al-mukabirin, meskipun tidaklah suka orang-orang yang sombong, yaitu orang-orang yang jumhuriin, orang-orang yang mengelung-elungkan pendapat jumhur, bersikap dengan sikap overdosis dan kelewat batas dalam masalah menghormati pendapat jumhur, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Sebelum Al-Albani, hadis ini dinisbahkan oleh Ibnu Hazm, Al-Hakim, Al-Dhahabi, Al-Mundhir, dan Al-Iraqi. Sebagaimana telah aku jelaskan di Adabus Zifaf. Demikian juga kemudian aku melihat bahasa Ibnu Qattan dalam Wahm Bal-Iham cenderung menilai sahihnya hadis ini. Kemudian fafi hadil al-hadis, maka dalam hadis-hadis ini dalalah tentu terdapat dalil bolehnya perempuan membuka wajahnya dan dua telapak tangannya. Sehingga 13 hadis ini menguatkan hadis Aisyah tentang Asma, sabda Nabi kepada Asma, watubayin, dan hadis-hadis ini menjelaskan anadhalika, bahasa hal tersebut, bolehnya perempuan membuka wajah dan telapak tangannya, itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah, kecuali apa yang nampak, sebagaimana penjelasan yang lewat. Bahkan sabda Nabi atau firman Allah fima ba'du, di kelanjutannya ayat, dalam mereka julurkan khimar-khimar mereka untuk menutupi kerah-kerah baju, juga bisa menjadi dalil menunjukkan ya dulu ala madallat alaihi batul ahadis, bisa menjadi dalil menunjukkan benarnya apa yang dikatakan oleh sejumlah hadis yang telah lewat, yaitu tidak wajibnya perempuan menutup wajah karena khumur itu jamak dari khimar, dan khimar artinya adalah mayurtibi aras, kain yang digunakan untuk menutupi kepala, dan kepala dalam bahasa Arab itu tidak mencakup wajah. Oleh karena itu ketika Allah berfirman dalam masalah ayat wudu, usaplah kepala, ya, itu tidaklah wajah termasuk di dalamnya, maka kepala dalam bahasa Arab itu tidak mencakup wajah. Ya, penjelasan khimar dengan mayghati bi ar-ra's di catatan kaki dikatakan demikianlah yang dijelaskan di An-Nihayah Firoy bil hadis karya Ibnu Athir, tafsir Ibnu Katsir, Fathul Qadir karya Saukani, dan para ulama dan pakar bahasa Arab serta sastra Arab yang lain. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan khimar bagi perempuan seperti imamah, seperti sorban bagi laki-laki. Jadi ditegaskan oleh Al-Albani bahasanya khimar adalah sekedar menutup kepala tanpa wajah adalah satu perkara yang tidak kami ketahui adanya perselisihan di dalamnya. Itu maksudnya perselisihan di antara para ulama terdahulu. Dan penjelasan ini tidaklah bertentangan dengan apa yang terdapat dalam biografi Al-Qadhi Abi Ali At-Tanuhi, yang dia pernah membacakan satu syair. Isi syairnya, kulil malihah, katakanlah kepada wanita cantik, fi khimaril mudhahab, yang memakai khimar yang bercampur dengan emas, afsati, engkau telah merusak, nusuka akhi ataki al-madhab, engkau telah merusak ibadah saudaraku seorang laki-laki yang bertakwa, seorang laki bertakwa yang menjadikan takwa tersebut sebagai jalan hidupnya. Nurul khimar wa nuru khattika, sesungguhnya cahaya dari kerudungmu, karena kerudungnya di apa? Diasi emas. Wa nuru khattika tahtahu, dan cahaya pipi yang ada di balik khimarmu. Makanya jadikan dalil. Nanti khimar menutupi pipi, menutupi wajah. Ajaban li wajhiki, maka sungguh menakjubkan wajahmu. Kaifa lam yatalahab, bagaimanakah tidak menyala, yaitu menyala dengan nyala api neraka. Maka di sini Abi Ali At-Tanukhi menggambarkan perempuan tersebut, bahasanya khimar itu menutupi wajahnya juga. Maka aku katakan syair ini tidaklah bertentangan dengan definisi khimar yang telah kami sebutkan, karena tidaklah mesti tertutupnya wajah dengan khimar, dan ini kadang-kadang menunjukkan bahasanya khimar mesti menutupi wajah. Adatan secara kebiasaan, sekali-kali tidak. Tidakkah Anda saksikan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memboncengkan Sofiyah di belakang beliau di atas unta? Ja'ala rida'ahu 'ala dhahriha wa wajhiha. Maka Nabi meletakkan ridak beliau pada punggungnya Sofiyah dan wajahnya, sebagaimana nanti akan dibahas di halaman berikutnya. Maka apa ini menunjukkan kalau ridak itu menutupi wajah? Demikian juga Aisyah dalam kisah hadisul ifki, kisah al ifki, kisah dia dituduh berzina. Aisyah mengatakan, maka kututupi wajahku dengan jilbabku. Apakah mungkin kita bisa simpulkan dari dua hadis di atas, bahasanya rida dalam riwayat yang pertama itu menutupi wajah dan telah menjadi kebiasaan, mentradisi. Demikian juga jilbab adalah sesuatu yang menutupi wajah. Jawabannya tidak, karena itu cuma kasuistik, kasus dalam penggunaan rida, dan satu kasus dalam penggunaan jilbab. Fakadzalika, maka demikian pula deskripsi penyair terhadap wanita cantik dengan deskripsi yang telah lewat, tidaklah mungkin bisa kita simpulkan darinya definisi khimar dengan mengatakan bahasanya khimar adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi kepala dan wajah sekaligus. Maksimal yang bisa kita katakan berdasarkan syair di atas, anahu qad, bahasanya terkadang khimar bisa juga digunakan untuk menutupi wajah. Sebagaimana kain-kain yang lain juga bisa semacam itu, semacam rida, jilbab, burdah dan lainnya. Wa hadza kullu, dan ini semua kita katakan, seandainya kita andaikan bahasanya deskripsi penyair untuk si wanita cantik tersebut adalah deskripsi yang hakiki. Padahal ada sangkaan kuat yang mengatakan bahasa ini adalah deskripsi ala penyair yang bersifat imajinatif, sehingga tidaklah mungkin pada saat itu bisa kita simpulkan darinya pengertian hakiki dari khimar yang kemudian jadi yuktamad alaihi, yang bisa menjadi pegangan. Ini bantahan Al-Albani tentang masalah pengertian khimar, karena ulama yang mewajibkan cadar atau penutup wajah, di antara alasan pokok mereka, khimar itu bukan hanya penutup kepala, penutup kepala dan wajah. Dan jawaban untuk perkataan ini telah dari Al-Albani telah baru saja kita baca. Maka kembali ke atas, maka khimar adalah pakaian yang menutupi kepala, sedangkan juyub yang ada di surat An-Nur 31 jamak dari jaib, dan jaib adalah satu daerah potongan Menatarak dari tarak, tarak itu long dress, al-qamis atau gamis, itu artinya ya daerah potongan kerah baju. Diambil kata-kata jawab yang artinya adalah potongan. Maka Allah perintahkan agar kain kerudung dililitkan pada leher dan dada, dililitkan pada leher, kemudian kemudian didulurkan ke dada. Maka menjadi dalil wajibnya menutup dua hal ini, leher dan dada. Dan Allah tidaklah perintahkan untuk memakaikan khimar untuk menutupi wajah. Maka ini dalil bahasanya wajah bukan aurat. Oleh karena itu Ibnu Hazm di Al-Muhalla mengatakan Allah memerintahkan untuk menjulurkan khimar pada juyub, pada kerah baju. Fahadhan nasun, maka ini dalil tegas, kata Ibnu Hazm, menunjukkan kewajiban untuk menutup aurat, dan termasuk aurat adalah leher dan dada. Dan adalah nasun, dalil tegas mubahnya atau bolehnya menyingkap wajah. La yumkinu ghairu dhalik, tidak mungkin kita bisa membuat kesimpulan pendapat selain itu. Maka di sini kita jumpai satu pelajaran, bahwasanya kapan satu dalil itu disebut nas itu tergantung, terkadang relatif. Ini nas menurut satu ulama ternyata tidak nas menurut ulama yang lain. Ini sudah dianggap dalil tegas menurut satu ulama, ternyata tidak dianggap dalil tegas menurut ulama yang lain. Kemudian bab tentang membatalkan klaim bahasanya dalil-dalil di atas semuanya terjadi sebelum diwajibkannya jilbab. Aku katakan jika ada orang yang mengatakan bahwa semua hadis yang kalian sebutkan, yang anda sebutkan dalam satu hal yang sangat jelas, akan tapi dimungkinkan bahasanya itu pokok terjadi sebelum diwajibkannya jilbab, sehingga tidak bisa berdalil, maka sehingga pada saat itu tidak bisa berdalil dengan dalil-dalil di atas, kecuali setelah pembuktian bahwasanya hal tersebut kejadian setelah turunnya ayat jilbab. Maka jawaban kami ada dua jawaban. Yang pertama, kemungkinan yang lebih mendekati dari berbagai dalil kalau itu terjadi setelah disyariatkannya jilbab. Dan kami ingat adanya dua hadis yang mendukung hal ini. Hadis yang pertama adalah hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perempuan untuk berangkat ke tanah lapang untuk sholat Id. Maka Ummu Athiyah mengatakan, wahai Nabi, salah satu kami tidak punya jilbab. Maka Nabi mengatakan adalah saudarinya, tetangganya memberikan pinjaman sebagian jilbabnya untuk diberikan dan dipinjamkan kepada yang tidak punya jilbab. Muttafaqun alaih. Fafi, maka dalam hadis itu terdapat dalil bahwasanya perempuan hanyalah berangkat ke tanah lapang sholat Id dengan keadaan memakai jilbab. Wa alai, maka berdasarkan hal tersebut, maka perempuan yang pipinya itu agak kehitam-hitaman, yang telah kita baca dalam hadis Ibn Abbas atau hadis Jabir, maka perempuan tersebut adalah berarti perempuan yang berjilbab. Dan ini dikuatkan hadis berikut ini. Hadis yang kedua akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.